telah mengetahui bahwasanya dakwah salafiyah ini dakwah yang mulia. Jangan kita coreng, jangan kita kotori dengan perbuatan atau sikap-sikap kita. Dan tentang kemuliaan dakwah ini sudah saya sebutkan beberapa dalil tadi. Ini jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mengikuti beliau. Tidak ada wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan juga di dunia ini memang dakwah ini dakwah yang mulia. Yang mengemban dakwah ini adalah orang-orang yang mulia, yang siap untuk menjadi mulia. Yang tidak siap akan terpelanting dari dakwah ini. Ingat, dakwah ini enggak butuh pada kita, tapi kita butuh pada dakwah ini. Saya ingin menjelaskan dulu, dan ini amat penting ya, dalam dakwah ini ya. Dakwah itu ya ikhwan, tidak harus di mimbar ya. Tidak harus dalam bentuk seperti ini ya. Antum bisa berdakwah di masyarakat, menyampaikan al-haq ya. Terutama amalan-amalan kita ini sebagai dakwah juga ya. Perbuatan-perbuatan kita ini sebagai dakwah. Nah, ini teladan di dalam menerapkan dakwah ini. Itu punya pengaruh. Saya ingin memberikan beberapa contoh supaya kita ini ada kepedulian dalam dakwah ini. Jangan sampai perbuatan kita ini mencoreng dakwah kita ini, yang kita membutuhkan dakwah ini. Misal, bagi ikhwah yang sewa menyewa atau kontrak mengontrak ya, rumah seorang, tolong dijaga rumah tersebut. Dibikin senang pemiliknya. Jangan sampai subhanallah salafin, rumah bagus, catnya bagus, disewa subhanallah, harga sewanya tidak bisa memperbaiki, tidak cukup untuk memperbaiki apa yang rusak. Rumah bagus-bagus, enggak ada coret-coretannya. Dia subhanallah punya anak melukis. Pulang apa selesai kontrakan pergi. Tuan rumah, ya Allah, kaget-kaget. Rumahnya yang tadinya bagus menjadi, siapa yang ngontrak? Itulah salafi. Salafi kena lagi. Subhanallah. Coba sekarang dibalik. Kita ngontrak rumah ya, biasa-biasa sudah. Ketika selesai sudah, kita perbaiki ini. Niatkan ikhlas karena Allah supaya orang itu tertarik dengan dakwah ini. Antum dapat pahala le dengan amalan itu. Masya Allah, di kontrak salafi itu masya Allah rumah ini jadi bagus. Yang tadi ada rayapnya nggak ada rayapnya sekarang, disulap dengan uang tapi. Kaget-kaget orang itu. Masya Allah, itu mengena di hati masyarakat tuh, masya Allah, dakwah ini mulia. Utang piutang, ya. Subhanallah, nggak sampai ditagih sebelum waktunya. Terima kasih, ya. Masya Allah. Pinjam meminjam demikian juga, ya. Jangan sampai diminta kalian mana yang dipinjam, waduh. Oh, masya Allah ya, amanah ya orang salafi itu ya. Mulia dakwah. Memang kan demikian yang diperintahkan. Ya enggak? Ketika kita memanfaatkan ya, tenaga-tenaga mereka, kita kasih upah ya, sebelum kering-keringatnya diupai. Masya Allah. Ya kalau ada cekcok-cekcok sedikit ya maafkan. Masya Allah. Itu masya Allah. Kalau kita seperti ini, ba'dallah subhanahu wa ta'ala, mereka insyaallah masuk ke dakwah ini. Ngikuti dakwah salafiyah ini. Dan justru ya ikhwan, ya, Yang menarik manusia ini, mereka menuju dakwah ini menyelamatkan mereka loh ya. Kita sebagai saudaranya, mereka muslimin juga loh ya. Sayangi mereka. Jangan gara-gara perbuatan kita mereka lari dakwah, dari dakwah yang mulia ini yang menyelamatkan mereka dari api neraka. Ayo dengan amalan ini. Enggak harus pakai qala Allah, qala Rasul, enggak harus. Kalau bisa alhamdulillah. Tapi amalan kita ini kawan, sebagai wujud dakwah kita, dakwah salafiyah. Walaupun wajahnya kelihatan menyeremkan ya. Jenggotnya ngeri lihat jenggotnya. Orang lihat jenggotnya lari mungkin ya. Tapi subhanallah. Gimana Pak? Baik Pak. Maaf Pak, ini ada sedikit rezeki. Saya kemarin dari kampung ya. Kebetulan dia ngekos di sini ya kan, atau ngontrak. Ini sedikit Pak. Buh. Takut awalnya, tapi masya Allah akrab akhirnya. Subhanallah. Ya. Lambat-lambat laun dia kenalan. Insya Allah dia lambat laun bisa ngaji. Ini ikhwannya. Apa saja sudah ya. Misal kita tahu dia sakit dan tidak mampu ya. Ada bapak ini. Duh. Anak membantu juga enggak punya uang. Ayo. Kasih peluang bagi yang kaya ini ya. Supaya yang kaya ini selamat dari pertanyaan tentang hartanya dia. Ya. Bantu ya. Yang kaya ini perlu dibantu ya, diarahkan. Ya. Dibantu. Ah. Barakallahu fiik ya. Ini kita punya tetangga ini ya, sakit. Sudah berhari-hari dia gini. Kasihan dia enggak punya dia. Ya. Dia betul enggak punya uang memang ya. Kalau punya uang ya enggak usah mikirin, sudahlah. Pakai uang sendiri. Tapi betul-betul enggak punya. Mungkin antum ada sedikit ya. Sedikit saja, jangan semuanya ya. Sedikit. Sedikit cuma ya. Sedikit ah untuk mungkin beli obat dia. Ya. Masyarakat itu bukan masalah fulusnya Ewan ya. Kepedulian kita, perhatian kita kepada mereka ini yang nilainya lebih besar. Daripada nih fulus ya, tak kasih lagi. Nanti kalau kau minta ya, nih kasih lagi. Sakit hatinya Ewan. Tapi kalau masya Allah ada fulusnya ya, maaf ya, sakit ini. Saya antar ya ke dokter ya. Atau ada kita punya dokter ya. Ayo kita periksa ke dokter. Dokternya sekalian juga sudah ya. Dikasih resep, resepnya hati juga dikasih. Kan sudah belajar. Kasih ilmu juga. Ya Pak, gini. Sudah Pak sabar Pak. Ah inilah. Banyak doa pada Allah Pak. Ya. Ini resep hati. Ya. Sakit ini Pak. Ini. Dah ini Pak minum Pak, insya Allah sembuh. Jangan gitu toh, eman. Kasih sabar ya Pak ya. Insyaallah ini Allah mengendaki kebaikan pada Bapak ya. Mudah-mudahan kalau Bapak sabar kata Rasulullah diampuni dosa-dosanya Pak. Insyaallah Bapak akan diangkat derajatnya. Asal sabar Pak ya. Banyak doa pada Allah. Ini obatnya Pak ya, diminum 3 kali sehari ya. Kalau enggak ada dokter di sini yang salafi ya. Ya. Jangan antum jadi dokter dulu, enggak perlu. Enggak usah belajar, ninggalkan dakwah, ninggalkan belajar, kemudian antum belajar kemudian jadi salafi. Jadi dokter dulu baru jadi salafi. Itu yang bagusnya. Maksudnya, sudah terlanjur jadi dokter, ya harus kenal salafi gitu loh ya, kenal dakwah ini. Tapi yang sudah kenal salafi, jangan macam-macam. Loh, nanti enggak ada dokter yang salafi. Siapa bilang? Ayo, kalau ingin. Itu dokter-dokter dakwai. Nah, yang sudah jadi aja didakwai, sehingga dia masuk salafi. Punya dokter, salafi kita. Prosesnya cepat didakwai. Mungkin sehari enggak bisa 2 hari. Enggak bisa 3 hari. Sebulan, 2 bulan. setahun jadi dokter salafi daripada kuliah 10 tahun. Ya. 10 tahun enggak jadi dokter salafi, ya. Dokter umum, dokter awam, ya kan? Enggak kenal dakwah. Nah, yang sudah jadi dokter aja didakwahi. Ya. Kalau enggak mau ya sudah, ya. Cari yang lainnya. Enggak mau lagi sih sudah. Gitu ya ikhwannya. Tolong perhatikan amalan-amalan kita ini. Dibawa yang sakit tadi ini ke dokter kita. Ya. Kalau enggak punya, enggak ada ya sudah dibawa ke rumah sakit. Ya. Ada ikhwan punya kendaraan pinjam ya. Memberikan manfaat, memberikan peluang bagi mereka ini untuk mendapatkan pahala ya. Paham ya, ikhwan? Tuh tapi repot ya. Yang punya fulus ini repot juga kadang-kadang diminta ta'awun yang waduh. Agak berat sedikit. Ya. Sedikit. Ya. Subhanallah. Subhanallah kita ini ya Allah. Ya. Kurang berlomba-lomba dalam kebaikan. Males ya. Enggak muncul ide-ide itu enggak muncul untuk kebaikan itu ya. Kurang. Ya. Sebetulnya peluang-peluang untuk kebaikan itu banyak, banyak ya. Terlalu banyak. Lihat selokan di masyarakat ya, mampet yang enggak jalan ya. Kira-kira kalau kita bersihin, kira-kira senang enggak masyarakat ya? Senang enggak kira-kira? Hah? Bawa celurit mereka. Hah, kamu bersihkan ini ya? Ada yang gitu kira-kira? Ya enggak mungkin ya ikhwan. Wih, Masya Allah. Ya. Itu yang mondok di sana, yang belajar di sana ya. Masya Allah. Ya. Dakwah harumnya. Tapi sebaliknya, selokan yang bagus-bagus antum rusak, kasih sampah ini. Ini yang mondok di sana. Waduh. Ini dakwah salafi. Aduh, hancur. Dan antum kiaskanlah macam-macam dah kasih contoh-contoh yang lainnya dah. Terlalu banyak saya rasa. Terlalu banyak. Anak tadi jalan-jalan, wah ini banyak peluang kebaikan nih. Wah ini banyak ini ya. Banyak ini ya. Kalau di sini ada orang-orang kaya ini, wah ini di sini banyak peluangnya. Kalau mau, ya. Tapi subhanallah, tapi enggak apa-apa ya, nah cerita dulu ya. Cerita. Ya ceritanya kan dakwah salaf ya, yang ngikutin salaf. Masya Allah, kita betul-betul ya akhwan jauh dari salafunas soleh. Posisi kita, entah kita ini di sini, posisi di sana, posisi apa saja kita. Jadi orang kaya atau jadi orang miskin, duh, jauh. Jauh. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'a nasun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya rasulullah dahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli yasumuna kama nasumu وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُدُولِ أَمْوَالِهِمْ. Datang orang-orang kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu bisa mendapatkan pahala ya Rasulullah. Juga sebagaimana kami ini ya Rasulullah. Gak bisa dapat pahala karena gak punya kekayaan. Fukara. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Sama. Gak bisa mengungguli orang yang kaya saya. Yang fukara ini, kami yang fukara gak bisa mengungguli orang yang kaya. Sama-sama sholat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Sama lagi ya. Nah. Subhanallah. Cuma kami kalah ya Rasulullah. Mereka bisa bersedekah disebabkan kelebihan harta-harta yang ada pada mereka. Sementara kami, ya enggak bisa. Dalam riwayat dari sahabat Abu Hurairah, ja'a fuqara'ul ansar, fuqara'ul muhajirin ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaskuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang fuqara muhajirun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan. Keluhannya ini yang perlu dicontoh. Ya. Mengeluh. Ya. Kalau kita kan, ya Rasulullah, saya enggak punya uang, Rasulullah. Ya Rasulullah, saya enggak bisa makan, ya Rasulullah. Ini keluhan kita. Ya. Ini sahabat yang fuqara ini dari kalangan muhajirin ini ngeluh kepada Rasulullah. Tahu keluhannya? Ini. Kata orang-orang muhajirin yang fuqara ini, ya Rasulullah, dahaba ahlu dusur bidarajatil ula wan naimil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya, ya, mereka bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan derajat yang tinggi, ya, dan bisa mendapatkan kenikmatan yang langgeng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ini, wih. Masa derajat yang tinggi, nikmat yang langgeng, yakni di jannah itu, masa untuk orang-orang yang kaya? Yang miskin enggak bisa. Makanya Rasulullah mengatakan, "Mamadat, kok bisa begitu? Kenapa?" Baru mengatakan fuqara ini, ya. Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna wala natasaddaq, wa yu'tikuna wala nu'tik. Ya Rasulullah, ya. Mereka saudara-saudara kami yang kaya ini, mereka mereka sholat sebagaimana kita sholat, kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka bersodakoh. Bisa sodakoh karena punya harta. Sedangkan kami gak bisa sodakoh, gak punya harta. Kalah. Mereka bisa memerdekakan budak. Sedangkan kami gak bisa memerdekakan budak, gak punya ini. Kalah lagi. Subhanallah. Ini keluhannya orang-orang fuqara muhajirin. Ngeluhnya ini. Enggak punya harta karena enggak bisa beramal soleh itu. Enggak punya harta karena enggak bisa beramal soleh dengan harta tersebut. Ngeluh. Enggak bisa mengungguli saudaranya yang kaya ini. Yang saudaranya yang kaya enggak pelit. Bisa mendatangkan pahala terus dengan kekayaannya tersebut. Subhanallah, ya. Rasulullah Masya Allah memberikan ketenangan pada fuqara ini supaya enggak putus asa. Ternyata pintu-pintu kebaikan tuh banyak yang bisa seorang itu bersedekah walaupun tidak pakai uang. Ya. Dalam hadis Abi Dzar Rasulullah memberikan ilmu. Ya. Yaitu sesuatu yang bisa bersedekah dengannya. Rasulullah menjelaskan, inna likulli tasbihatin sodakoh, walikulli tahmidatin sodakoh, walikulli takbiratin sodakoh, walikulli tahlilatin sodakoh, wa amrin bil ma'ruf sodakoh, wa nahyi an mungkarin sodakoh, wa fi but'i ahadikum sodakoh. Ternyata banyak, ya, peluang-peluang untuk seseorang itu bisa bersedekah yang bisa mendapatkan pahala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak pakai fulus. Banyak peluangnya. Setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir, tahmid, tahakbir, tahlil, ya, La ilaha illallah itu sedekah. Bisa mendatangkan ajar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu sedekah. Bahkan hubungan suami istri karena itu tempat yang halal, sedekah. Dapat pahala ya. Masya Allah, peluang-peluang kebaikan banyak. Masih kurang masih? Ayo pondok ini butuh bantuan, ini butuh bantuan, ini itu sedekah. Ya. Enggak punya fulus, punya tenaga, sedekah. Enggak punya fulus, enggak punya tenaga karena sudah lemas, enggak bisa ini, punya pikiran, sampaikan usul-usulannya itu sedekah lah ya. Faham sana ya? Menunjukkan kebaikan itu sedekah, dapat pahala. Tenang sahabat ini dengan ini ya. Sehingga mereka mengamalkan itu semuanya. Dalam hadis Abi Hurairah ya, Rasulullah memberikan bimbingan. Kata Rasulullah, afala uallimu syai'an, maukah aku ajari tentang sesuatu? Uallimukum syai'an, aku ajari kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa menyusul orang-orang yang mulia tadi, yang dengannya kalian bisa mengungguli orang-orang sebelum kalian, nah, orang-orang setelah kalian. Ya. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Dalam hadis Abi Hurairah, kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, yaitu hendaklah kamu berzikir setelah selesai sholat yang 5 waktu itu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini yang akan menjadikan dia menyusul orang-orang yang kaya ini. Ya. Posisinya, derajatnya itu sama. Ya. Ini yang menyebabkan orang-orang setelahnya itu ketinggalan dari dia. Dia mengungguli orang-orang setelahnya. Wah, gembiranya sahabat ini luar biasa ya. Walaupun enggak punya fulus ya, alhamdulillah masih ada peluang yang bisa menyaingi mereka. Akhirnya mereka lakukan itu ya. Zikir. Masya Allah. Subhanallah ya. Orang-orang yang kaya di kalangan sahabat enggak mau kalah. Melakukan ini ya jelas. Akhirnya tanya kan kepada fuqara itu, kenapa kamu melakukan ini? Akhirnya kan sampai juga berita itu kepada mereka yang agnia ini. Akhirnya agnia ya mengamalkan juga, ya kan? Melakukan zikir juga. Wah, ya Allah, saudaraku ini sudah melakukan juga. Aduh, kalah lagi aku ini. Perhatikan. Akhirnya fuqara ini subhanallah ya. Yarji'u fuqara'ul muhajirin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali fuqara muhajirin ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah ya, qad sami'a ihwanuna ma fa'alna fa fa'alu. Ya Rasulullah ya, saudara-saudara kami yang kaya ya Rasulullah. Ingat saudara-saudara kami ya. Enggak iri. Bukan iri yang tercela ya. Memanggilnya dengan saudara. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami ya yang kaya ya Rasulullah, telah mendengar apa yang kami lakukan ini. Dan mereka telah melakukannya. Sehingga sama-sama posisinya dalam masalah ini. Cuma anak kan gak bisa sedekah Rasulullah. Kalah saya. Ini yang fuqara. Ngeluhnya karena kalah. Tidak bisa mengungguli dalam masalah pahala ini. Ya Rasulullah. Maunya minta sesuatu lagi yang mungkin bisa menyaingi mereka. Apa saja sudah. Kemudian Rasulullah mengatakan. Ya, ini yang penting ya ikhwannya. Kata Rasulullah setelah mendengar fuqara tersebut, ya sudah. Kata Rasulullah, dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. syahid di sini, ikhwan, ya. Para sahabat ini masya Allah berlomba-lomba, bermusabaqah dalam kebaikan, ya. Luar biasa mereka ini, ya. Ini yang harus kita contoh. Dan juga ana ingatkan dalam masalah ini, ya. Ingat ya ikhwah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa dzikir, bisa ini, bisa itu. Ingat, bukan kehebatan kita. Ya. Ingat, itu fadlun minallah. Itu keutamaan dari Allah. Yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau kita bisa sholat, kalau kita bisa sedekah, kalau kita bisa berpuasa, kalau kita bisa dzikir, ya, syukur kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah telah memilih kita untuk diberi keutamaan tersebut. Disyukuri. Ya. Disyukuri. Karena Allah telah memberikan keutamaan kepada kita. Yang mana keutamaan Allah ini tidak diberikan kepada semua orang, tetapi orang-orang yang Allah gandaki. Kebetulan kita bisa sholat, bisa puasa, bisa ini, bisa sedekah, bisa ini. Ya, disyukuri. Itu fadlul minallah yang menuntut kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwah, ya. Hati-hati kita. Ana ingatkan kepada al-aghnia. Hati-hati, ya. Hati-hati. Jangan sampai harta-harta kalian itu, subhanallah, ya, menjadikan kalian sombong, menjadikan kalian itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Merendahkan orang lain, na'udzubillah. Hati-hati. Jangan kalian merasa punya jasa dalam dakwah ini. Walaupun kalian sudah nyumbang untuk pondok ini, untuk bangunan ini sekian, untuk ini sekian. Walaupun antum sudah meluangkan hartanya tersebut untuk atau di jalan Allah, jangan sampai antum merasa punya jasa. Ingat, antum bisa berbuat yang demikian wahai orang-orang yang kaya, itu fadlun minallah. Fadlun minallah, keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kalian bisa berinfak di jalan Allah, itu keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Disyukuri itu. Bukankah orang-orang yang kaya, ya ikhwan, rata-rata sulit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah? Apakah semua yang kaya-kaya itu bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah? Alhamdulillah, antum bisa mengeluarkan sebagian harta antum di jalan Allah. Disyukuri ini, ya. Bukankah nanti di yaumul kiamah kita akan dituntut tentang harta kita? Ya enggak? Kalau pertanyaan yang lainnya itu sekali aja cuma pertanyaannya, ya. Umurnya digunakan untuk apa? Sudah satu tok. Kepemudanya digunakan untuk apa? Sudah itu tok. Tapi ketika harta, dua kali. Dari mana kamu mendapatkannya? Mendapatkan dari cara yang haram? Dengan cara yang haram? Sudah. Tidak bermanfaat harta tersebut. Ya. Nyuri diinfakkan kepada ma'had. Tidak dapat pahala. Saya berinfak kan, iya kan nyuri tapi kan, nggak dapat pahala. Ya. Lu lihat saya baik, baik apa? Merusak itu, ya, merusak agama itu. Agama nyuruh kamu nyuri? Iya, ini orang kaya ini nggak mau sedekah, terus, ya saya curi. Loh, ya Allah, pelit ini, ikhwan lagi, salafi lagi. Na'udzubillah, ya. Sudah bukan urusan kalian itu. Dia enggak dapat fadlun dari Allah. Dia akan dimintai tanggung jawab hartanya nanti, ya. Bukan urusan kamu itu. Kamu nanti yang dimintai tanggung jawab oleh Allah. Jadi sudah, enggak ngusuh orang kaya-kaya mau sedekah mau tidak. Sudah, kasih nasihat mau sedekah terserah, terserah. Yang penting nasihatin. Jangan menghakimi ya. Karena enggak mau sedekah diambil, dicuri. Kemudian ini Sat. Sedekah Sat ya. Itu uangnya itu lewat. Waduh. Ustadznya nerima. Alhamdulillah, waduh bubar juga akhirnya nih. Hancur-hancuran ini pondok nanti, iya kan? Sudah. Ini pertanyaan, kalau harta tersebut dari yang haram sudah. Sudah, enggak dapat pahala walaupun diinfakkan di jalan Allah. Kalau seandainya antum dapat dengan cara yang halal, Masya Allah, selamat. Tapi tidak selamat untuk yang kedua. Ya. Pertanyaan kedua, jangan selamat dari pertanyaan yang pertama saja. Pertanyaan kedua, wahai ahlul amwal. Pertanyaan kedua apa? Untuk apa hartamu tersebut? Digunakan untuk apa sih? Ada orang mau maksiat, diminta sumbangan. Oh, mari ini Pak. Dosa bertahun halal ismi wal udwan. Punya ponaan ya. Mau apa? Mau maksiat ya. Kasarannya mau maksiat lah ya. Umum maksiat nih. Dibantu ya, disuplai dana. Ayo tiap bulan kasih sekian-sekian. Nanti bukan jadi orang soleh. Paham? Kiaskan apa maksudnya ya. Untuk bermaksiat pada Allah. Ikhtilat ya. Membiayai orang untuk ikhtilat, membiayai orang untuk begini, waduh, naudzubillah. Jangan, jangan dibiayai orang yang seperti itu bertahun. Ditanya itu nanti lah ya. Tapi mudah, tapi kalau urusan ini, oh iya, ponakan minta ayo kasih. Untuk maksiat lah, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk pondok, aduh. Wah, datang lagi. Wah, mau minta sumbangan nih dah. Lihat pengurus, wah, ini minta sumbangan nih, ya. Sudah seudon duluan sudah. Lah, padahal memberikan peluang bagi antum sebetulnya. Waduh, datang lagi. Kemarin sudah ngasih saya. Datang lagi. Wah, pindah aja lah, enggak enak di sini. Aduh, bubar sudah. Bubar ya. Subhanallah ya. Ini ya, ikhwan ya. Coba kita ngikutin para sahabat ini ya. Kita ingat, inilah yang paling penting ya. Antum bisa bersedekah itu semuanya karena Allah berikan kemudahan pada antum. Tidak semua orang yang kaya bisa bersedekah. Tidak semua orang yang kaya bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa punya andil dalam dakwah ini ya. Walaupun antum sudah mengeluarkan hartanya, tapi jangan-jangan ya. Disyukuri, antum bisa melakukan itu karena keutamaan dari Allah. Allah memberikan keutamaan kepada antum, dengan itu kalian mendapatkan pahala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini diingat-ingat. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Orang yang kaya ini bersedekah, itu keutamaan dari Allah. Bisa berpuasa, bisa sholat, bisa ini dan itu. Itu semuanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keutamaan tersebut kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau kita yang dipilih ya Allah, kalau kita yang dipilih ya ikhwan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita, bersyukur ya. Bersyukur. Artinya syukur apa? Yaitu kita menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba ya. Dan ana ingatkan juga dalam masalah ini karena ini berkaitan dengan dakwah ya ikhwan. Di mana saja dakwah itu memang subhanallah berat ya ikhwan, berat. Menuntut kepada kita semuanya untuk bersabar memang ya. Terutama yang mengampu dakwah dibutuhkan kesabaran. Antum yang tidak terlibat langsung dengan ini, bantu ya. Bantu di berbagai tempat sudah memang berat dakwah itu berat ya. Berat. Coba antum bayangkan ya. Mau bangun lokasi butuh biaya. Kalau biaya bangunan itu dibebankan kepada orang tua, Rata-rata yang sekolah, yang mondok, orang-orang salafi. Yang rata-ratanya fukara. Iya kan? Ya enggak? Uang, kalau enggak bayar uang gedung sekian-sekian enggak boleh sekolah. Bubar dah. Enggak ada yang mondok. Yang mondok orang awam nanti. Ya ini saudara kita butuh dibantu. Dia punya anak mau mondok. Hanya diberi keringanan, ya. Diberi keringanan, ya. Subhanallah. Yang mampu bayar penuh, yang enggak mampu ya sesuai dengan kemampuan dia, ya. Ya karena bingung si pengurus itu. Duh, ini enggak mampu dibebaskan, ya. Karena memang betul-betul enggak mampu. Yang ini mampunya separuh, ya sudah bayar separuh. Yang ini full, ya. Hitung-hitung kurang masih. Untuk makannya aja kurang. Belum listriknya, belum ininya. Pengeluarannya banyak loh ya, pondok itu. Ya. Ustadz-ustadznya bukan bos-bos loh ya. Iya. Iya kan? Ustadznya sibuk dengan ngajar. Masih kadang pusing, ini kok akhlaknya demikian, bagaimana akhlaknya supaya baik ya. Mikir ustadznya ini ya. Mikir ya. Duh, ini bermasalah. Ya Allah, gimana menjadi anak yang soleh nih ya. Yang ini malas, bagaimana semangat bangkit? Ya. Semangat belajarnya supaya bangkit bagaimana nih ya? Mikir ustadznya, rapat ini itu. Habis waktunya ya. Mau nyari Maisa. Ya nyari kalau mau makan, ya kan? Ya nyari ya seadanya sudah. Ya udah sabarlah. Ini keluarganya kadang duh, kurang ini kurang itu, ya sabarlah. Ini kasihan anak-anak nih. Ini agama nih terus. Masyaallah, korban. Pusing mikiri SPP-nya, bayar listrik, waduh, banyak yang daftar, gedungnya enggak ada, bingung. Macul kabeh wae ustate ya. Biar dapat penghasilan bisa bangun bangunan nanti. Berat kan ustaz kalau seperti itu? Ya ikhwah, tolonglah ikhwan. Masa antum ongkang-ongkang kaki ya, dari ustaznya mengajar, pusing badannya. Dikontrol. Kok gini ustadz nih? Dikritik, waduh. Masya Allah ya. Bangunan ini kok begini ustadz? Mesti cuma ngontrol tok. Ya. Ngomong tok ya. Padahal ustadznya udah pusing mikirin anak-anaknya. Ya. Ditambahin suruh ngontrol itu, ngontrol ini. Bubar nanti. Ya antum ya ikhwan, tolong ta'awun. Ya. Peluang kebaikan tuh banyak. Antum enggak ada kerjaannya, banyak kerjaan di sini. Lah, banyak. Jalan-jalan sebentar aja sudah banyak itu sudah ya. Yang ini pecah. Kan perlu diganti ya. Tapi enggak diganti. Ya. Yang ini ya Allah, anak tadi masuk ya Allah, enggak tega ya. Enggak tega. Afan saja enggak tega. Enggak lantum tega ya enggak apa-apa. Anak baru melihat sekali enggak tega sudah. Anak kesakan sana itu di atas. Ya ada sakan situ ya. Masya Allah. AC. Ya Allah kayak enggak layak dihuni manusia ini. Padahal mereka ini orang-orang yang mulia, yang akan menjadi orang mulia, yang ingin belajar agama itu. Dihormati, dimuliakan itu ya, ikhwan. Masa tega kita sih? Tega kita? Kepanasan, jelas panas itu ya. Di atas genteng, bukan di atas genteng, di bawahnya genteng langsung. Deket sama genteng. Ya. Ventilasinya ya Allah. Tapi ada tulap nih ya, sabar lihat, ya. Sabar, ya. Sabar. Pahalanya besar, ya. Jangan mengharap mereka, sudah, jangan mengharap. Subhanallah, anak nggak tega itu, nggak tega ya. Ya Allah. Mau tak sulap tapi enggak bisa sulap saya. Allah enggak pantas dihuni gitu loh ya. Manusia yang menghuninya ya. Kalau kambing seandainya bisa mati kambing itu ya. Aduh. Anak enggak mau cerita antum ke sanalah. Nanti diperbaiki sendirilah terserahlah ya. Waduh banyaklah. Aduh anak enggak mau cerita antum sendirilah yang ngontol lah dikit aja. Luangkan waktu coba lihat pondok ya. Cuma Ustaz nih sabar, akan gitu nanti kan. Ustaz nih sabar, enggak ngomong Ustaz nih ya. Malu. Ana yang berani ngomong, karena ana bukan orang sini, ya kan? Berani ngomong ana ya. Mudah-mudahan ana kesini nanti berubah itu sudah. Mudah-mudahan. Ya. Masa enggak bergerak sih hatinya sih? Tekad tole bel elem lah ya. Kalau tukang becak yang tinggal di sana pantas masih. Tapi manusia enggak layak lah ya. Apalagi nih talibul ilm ya. Talibul ilm yang akan menjadi orang yang alim sebagai pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mau dimuliakan ya ikhwan. Mau tergerak hatinya tah. Masa tega kita seperti itu ya. Walaupun si talib ini masyaallah sabar ya. Ya. Sabar dalam belajar. Tapi kita jangan membiarkan seperti itu ya. Dan banyak nanti ya, banyak ya. Ini ya Wan, ana inginkan kepedulian antum dalam dakwah ini ya. Ingat, dakwah ini, ingat, dakwah ini tidak butuh pada antum, tapi antum yang butuh pada dakwah ini. Ana tekankan nih. Jangan sampai, sekali lagi anak tekan, jangan sampai antum merasa orang yang paling berjasa dalam dakwah ini. Jangan. Nah, kalau enggak ada saya ini, enggak bakalan jadi pondok ini. Ya. Ittaqillah. Ya. Antum bisa seperti itu karena Allah memberikan keutamaan pada antum. Disyukuri itu. Ya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Ya. Disyukuri. Ya. Antum mau tidak nyumbang kita ini, Allah tidak dirugikan nih antum. Silakan antum, enggak mau nyumbang, mau pergi dari sini, silakan. Ya. Tapi ingat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, ya. Maka Allah pasti akan mendatangkan suatu kaum yang mengganti kalian, ya. Yang akan menggantikan kalian. Allah akan menggantikan satu kaum yang mereka itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum punya harta atau punya apa sajalah ide-ide tentang muat ini ya, cuek antum enggak mau partisipasi ya terhadap dakwah ini ya. Allah enggak dirugikan dengan itu. Ya. Allah enggak dirugikan. Allah itu kaya. Allah punya hamba-hamba yang solehin. Ya. Yang Allah cinta pada mereka ya. Antum mau cuek-cuek dengan dakwah ini, silahkan pergi antum ya. Allah enggak termadorotin ya. Allah itu kaya. Nanti Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Yang setia dalam dakwah ini. Permasalahan ya ikhwan kita sekarang ya. Apakah kita ini ya termasuk orang-orang yang dicintai dakwah atau tidak? Ini permasalahannya. Ini permasalahannya. Barang siapa yang murtad? Masa murtad segara-gara enggak ini murtad? Ya enggak ya. Tapi ingat, ini dakwah hewan. Kalau antum yang tidak mau andil, nanti Allah datangkan orang yang peduli terhadap dakwah ini. Dia yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai dia dan mereka mencintai Allah, sifat yang amat mulia ini. Kalau kita termasuk bagian ini, masya Allah, nikmat, nikmat kita bisa andil dalam dakwah ini, nikmat, nikmat kan? Disyukuri ya, kawan, yang bisa beramal soleh ini, ya. Disyukuri. Ya. Jangan sampai kita punya di dalam hati kita, wah, saya punya jasa dalam pondok ini, saya punya jasa. Ya. Kalau enggak ada saya, kalau enggak ada saya, subhanallah, jangan, jangan. Antum bisa seperti itu karena Allah memberikan keutamaan pada antum. Ya. Bukan kehebatan antum, ya. Tapi Allah yang memberikan keutamaan tersebut, disyukuri nikmat tersebut. Ya. Maka ana nasihatkan kepada semuanya, ya. Yang punya ide-ide untuk kebaikan pondok, sampaikan idenya. Ya. Yang punya tenaga, ya. Ayo. Antum enggak punya fulus ini, bisa kan ya, tenaga aku enggak butuh anu ya. Coba ini enggak rapi dirapikan, ya. Masa urusan orang ini enggak rapi ini masa ustadnya lagi capek ustadnya. Ustadnya suruh nyapu sampah-sampah yang enggak anu, ya. Sisa-sisa nasi ustadnya lagi suruh bersih-bersihin gitu. Tenaga kita kan bisa enggak pakai fulus itu. Banyak melihat anak melihat ini bau ini aduh. Kah. Gimana jalan keluarnya itu enak semuanya gitu lah. Masuk ke pondok, wih, wangi misalnya kan enak kalau gitu ya. Masuk pondok, wah, enak dipandang, sejuk dipandang. Yang ini rapi, yang ini bersih, masya Allah. Tentunya ada yang ngurus kan? Ada yang ngurus. Jangan ustadznya terus yang suruh ngurus. Lihat kan kalau rapi, enak, indah, masya Allah. Ya. Masuk kamarnya santri, masya Allah. Jangan bicara kerapian sudah, ya. Butuh orang maksud saya, nggak perlu ilmu yang tinggi-tinggi ya, hafal juz amma sudah bagus itu sudah, cuma ngurus kasur di gini ini gini ya, bagus sudah, bahkan nggak punya hafalan juga boleh, nggak ada persyaratan itu ya, kecuali kalau antum ngajar, ya. Paham ya maksud ana ya? Banyak yang perlu diperbaiki ini perlu. Ini kan milik kita semuanya. Kekurangan itu ya kita merasa kurang juga ya kawan. Banyak yang diurus ya. Banyak yang perlu dirapikan, banyak yang perlu diperbaiki ya. Yang punya tenaga, ayo ya. Punya waktu antum ayo. Ya. Bikin tong sampah, enggak ada ya kan. Yang punya harta dengan hartanya gitu loh. Bikin ini bikin, ayo ya menjadi indah mahat ini. Kalau ada orang masuk, masya Allah, pondoknya sederhana tapi masya Allah ya. Wah itu luar biasa ya. Masuk, kayak kapal, waduh, kayak kapal pecah sudah, berantakan. Ini pondok Salafi, ustadznya sudah penuh sudah, ngurus anak yang nakal, ngurus SPP ini. Subhanallah. Nagih sudah diulang-ulang, enggak bayar. Insyaallah di sini enggak lah. Ana cerita di tempat lain ya. Ya. Ada yang ditagih, tersinggung yang ditagih. Masya Allah. Karena ndak anu ya sudah terpaksa nagih pengurus ini ya. Telat sedikit ditagih, kadang-kadang seperti itu ya kan. Misalnya enggak di sini kayaknya masya Allah ini ya, enggak perlu ditagih, bahkan dilebihkan malah ya. Subhanallah. Berat ya kan, berat dakwah ini, berat, harus ta'awun dengan antum. Ayo berta'awun, ini dakwah yang mulia loh ya. Ayo harumkan nama dakwah ini ya. Anak-anak juga masya Allah, kalau antum mau banyak peluang. Yang punya harta, masya Allah, anak-anak daripada main game, main apa di toa, ya bebaskan tanah, bikin lapangan untuk permainan anak-anak. Anak-anak tuh kumpul sama salafiyin, enak kan ya? Main sama-sama salafiyin, walaupun nggak ngafal Al-Quran, kan enak. Selamat dia, iya kan? Ya enggak? Oh, banyak kan ide kan? Banyak kalau mau. Banyak ya kawan ya. Ini yang perlu saya sampaikan pada antum semuanya, ini dakwah ini butuh ta'awun. Ingat saya katakan dakwah tidak membutuhkan antum, tapi antum yang butuh pada dakwah ini. Kalau antum tidak mau, Allah nanti akan memilih orangnya yang Allah berikan keutamaan, yang Allah cinta pada mereka ini. Bukti kecintaan Allah kepada seorang itu, ya Wan, ingat ini. Bukti atau tanda kecintaan Allah kepada seorang, dimudahkan orang tersebut untuk beramal soleh. Ya. Dimudahkan oleh Allah. Ya. Itu berarti Allah cinta pada dia. Kalau kita ini ya Ikhwan ya, subhanallah, sulit beramal soleh. Beramal buruk. Aduh, kita khawatir Allah enggak mencintai kita. Kita dibiarkan sesat. Naudzubillah. Tapi ketika kita ini mendapati, masya Allah, kita ringan tangan bantu ini, bantu ini, bantu itu ya. Baik dengan tenaga, pikiran, harta. Ini insya Allah pertanda Allah cinta pada kita. Masalah dalil ini panjang ya. Ya. Tapi saya cukup dengan ini dulu. Dan insya Allah dengan nasihat ini ana berharap ya, terjadi perubahan ya, dalam dakwah di Purbalingga ini ya. Sehingga orang-orang tertarik dengan dakwah yang mulia ini ya. Apa yang saya sampaikan tadi itu semuanya ya kawan, karena itu mulianya dakwah ini ya. Ingat, kita masuk dalam dakwah ini, orang-orang sudah melihat kita ini orang yang mulia ya. Sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang ya sebetulnya tidak apa-apa, secara syar'i itu tidak apa-apa ya. Secara syar'i tidak apa-apa, tidak dosa, tapi orang menilainya itu jelek. Nah, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tambah parah lagi ya. Karena ini dakwah ini mulia ya. Oleh karena itu jaga kemuliaan dakwah ini dengan amal-amal kita yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan ya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Jika ada kekurangan dan kesalahan itu dari saya, dan saya mohon diingatkan dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.